السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلامه الله سبحانه وتعالى. الله mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Hud ayat ke-54. Nah, silakan dibaca Pak Abdul Qahir baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. 5-5-nya sekarang atau 5-4 aja, Dad? Enggak apa-apa, diulang aja, Dad. Kemarin kan putus ya. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dan kami tidak mengatakan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit atas dirimu. Dia menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. In harfu nafi takulu fi'il mudhari'un, dengan fa'ilnya domir mustatir nahnu, ila adatul istitna mulghah a'taro i'taro fi'lun madin al-kafu sebagai apa maf'ulun bih ba'du fa'ilnya wahuwa mudof alihati mudofon ilaihi wahuwa mudof na mudofon ilaihi bisu'in jarwa majrur. Qala fi'lun madin, fa'ilnya domir mustatir huwa, ini harfu tauhidin wa nasbin, alya'u sebagai isim inna, ushidu fi'il mudari, fa'ilnya domir, apa, fa'ilnya anak, jumlah fi'liyahnya sebagai khobar ini. Nah, ya, yeah, nah. Betul ya. Allahu labdul jalalah sebagai maf'ulun bih. Washhadu alwawu harfu atfin. Ashhadu fi'lu amrin. Alwawu sebagai fa'ilnya. Anni an harfu taukidin wa nasbin. Alya'u sebagai isim inna. Sebagai isim anna, bariun khobar anna, mimma jarwa majrur, tusrikuna fi'lun mudhari'un dengan alwawu sebagai fa'il. Tafsirnya. Oh, ternyata ini dua ayat. Lanjut lagi, satu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min duni fakiduna jami'an fakiduni jami'an summa la tundirun. Min duni dengan yang lain, maka jalankanlah ya, tetap ya. Gimana? Ini kan min duni lah dengan yang lain ya. Dari selain Allah gitu. Dari selain Allah, fakidu, maka janakanlah semua tipu daya. Yeah. Kemudian dan janganlah kamu tunda ya tadi ya. Iya. Oke. Min duni jawab majur alha'u mudhofun ilaihi alfa'u harfu istinaf kinu kinu fi kidu kidu fi fi'lu amri ya tadi ya, al wawu sebagai fa'il ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ni nunnya nun wiqayah. Ni nunnya nun wiqayah, al ya'u sebagai maf'ulun bi berarti ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jami'an hal. Betul. Tuma harfu atfin, tuma harfu atfin la lanahiyah tung dirun fi'lu mudhari'un alwawu sebagai fa'il. Ayo tafsir ya. Ma naqulu illa anna ba'da alihatina asabaka bi junudin bisababi nahika an ibadatiha qala lahum inni ushidullaha ala ma aqulu wa ushidukum ala annani ini ada hamzahnya. Oh ya, ala annani bari'u mimma tusrikuna min dunillahi minal andadi wal asnami fanduru wajtahidu antum wa man za'antum min alihatikum fi ilhaqid dararobi fi ilhaqid darari bi fi ilhaqi darari bi summa la tu'akhiru dzalika tarfatan aini. Jangan ditanwinin tarfata ainin. Oh ya, maklum nih. Dzalika tarfata ainin. Dzalika annahu dan wasikun was annahu dan wasikun. Ah, hudan wasikun. Kulal usuki annahu la yusibahu minhum wala min alihatihim ada. Kami tidak berkata melainkan bahwa bagaimana? Kami tidak berkata kecuali bahwa sebagian ilah kami telah menimpakanmu kegilaan. Oke. Okay. Dan kami berkata apa? Melainkan sebagian Tuhan kami telah menimpakan kamu kegilaan karena engkau melarang kami menyembahnya ya tadi. Naam ya. Nah, Hud menjawab. Aku jadikan Allah sebagai saksi atas perkataanku dan bersaksilah kalian bahwa aku berlepas diri dari kalian sekutukan selain Allah berupa tandingan ya tadi. Ya, tandingan-tandingan dan berhala. Oleh karena itu maka lihatlah dan bersungguhlah kalian dan yang kalian sangka sebagai Tuhan untuk mencelakaiku dan jangan kalian tangguhkan sesaat pun. Hal itu karena Hud yakin dengan seyakinnya kalau mereka maupun Tuhannya mereka tidak mampu mencelakakannya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون Tidak ada yang kami katakan kecuali telah menimpakan kepadamu sebagian Tuhan kami dengan keburukan. Ini kata kaumnya Nabi Hud. Bahwa karena Nabi Hud ya melarang mereka dari menyembah sesembahan selain Allah, maka kata mereka, engkau ini bicaranya ngaco. Ya. Apa yang kau sampaikan ini seperti ucapan orang gila. Ini tuduhan yang disampaikan oleh ya kaumnya Nabi Hud yang ingkar kepada Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Hud pun berkata, qala inni. Nabi Hud berkata, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dari selain Allah. Maka silakan kalian berbuat makar kepadaku. Kalian timpakan yang mara bahaya kepadaku seluruhnya, summa la tundirun. Kemudian jangan kalian tangguhkan sedikit pun. Ayat ini merupakan bantahan ya, kepada kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam bahwa ilah-ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun, yang bisa memberikan manfaat dan juga ya menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Hud dengan yakin mengatakan fakiduni jami'an summa la tundirun. Maka silakan kalian melakukan tipu daya kepadaku, kemudian jangan kalian tangguhkan walaupun sesaat. Ini menunjukkan betapa besarnya keyakinan Nabi Hud alaihissalatu wassalam terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keyakinannya bahwa tidak ada yang bisa menimpakan musibah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Hud, mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula menolak mudarat. Nah. Ya, baca Bu Dahlis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, yaitu Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada binatang melainkan Dia yang memegang ubun-ubunnya, Ustaz. Ya, betul. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang atas jalan yang lurus. Ini harf taukid wa nasbin. Inna ya. Alia'u isim inna. Tawakal tu fi'il madi. Tu sebagai fa'il. Jumlah tawakal tu sebagai khobar dari inna. Alallahi jarwa majrur. Robbi. Robbi badal, Ustaz ya. Robbi. Dari Allah. Iya betul. Robbay ya. Alallahi robbi. Alia'u mudafun ilaihi. Aloha fa'adfin. Robbi maktufun ala Robbi yang pertama, kum mudafun ilaihi, ma harfun nafiin, min dabatin jarwa majrur, illa adatul istisna murwah, huwa muftada, akhizun khobar, binasiyati jarwa majrur, ha mudafun ilaihi, inna harfu taukidin wa nasbin, Robbi isim inna alya'u mudafun ilaihi, ala sirotim jarwa majrur mustaqimin naat dari sirotim. Tafsirnya, inni tawakkaltu alallahi rabbi wa rabbikum maliki kulla syai'in wal mutasarrif. Maliki berarti kulli. Mudab ilai. Maliki kulli. Maliki kulli syai'in wal mutasarrifi fihi. Wal mutasarrifi fihi. Fala yusibuni. Ya, fala. Ya. Fala yusibuni syai'un illa bi amrihi. Wa huwa qadiru ala kulli syai'in. Falaisa min syai'in yadibbu ala hazihil abdi illa wallahi malikihi wa huwa fi sultanihi wa tasarrufihi wa tasarrufihi inna rabbi ala siratim mustaqimin ayyu ayyu adalah Ustaz ya Pak Adlin. Terlalu in Arabi ala siratim mustaqimin. Berarti ini gimana nih? Jadi apa ayu ya? Adalah. Ya ayu adlin ya ayu adlin. Ayu adlin. Ayu adlin fi qada'ihi wa syar'ihi wa amrihi. Yujazil muhsinu bi ihsanihi. Yujazil muhsina kan ini maful bi. Masa? Yujazil muhsina. Muhsina. Muhsina bi ihsanihi wal musi'a bi isa'atihi. Nah. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, pemilik semua, pemilik semua segala sesuatu dan penguasa di dalamnya. Maka sesuatu tidak akan menimpaku melainkan dengan izin Allah. Dan dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka tidak ada sesuatu pun yang merayap di atas bumi ini melainkan demi Allah pemiliknya gitu saya. Wallahi malikihi. Dan ia bukan demi Allah, maksudnya tidak ada yang melata demi kecuali Allah lah pemiliknya gitu. Oh, enggak pakai Allah itu bukan bukan kosam ya Ustaz ya? Bukan. Melainkan Allah lah pemiliknya. Dan ia semua makhluk tadi itu ya dalam kekuasaan Allah dan tindakannya. Tasarruf itu sesungguhnya pengaturan. Gimana, Ustaz? Pengaturan. Gimana? Pengaturan. Tasrif itu pengaturan. Tasarruf. Dan pengaturannya. Sesungguhnya Tuhanku berada daripada jalan yang lurus, yaitu keadilan dalam yaitu adil dalam keputusannya dan syariatnya dan perintahnya. Oh berarti tadi ini buka I, ini I ya harusnya bukan I, I tapi I aja. I adlin fi qada'ihi gitu ya. I adlin fi qada'ihi yaitu adil dalam ketetapannya dan syariatnya dan perintahnya. Orang yang berbuat baik dengan kebaikannya dan orang yang berbuat jahat dengan kejahatannya. Dasa. Naam ya barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ini lanjutan perkataan Nabi Hud kepada kaumnya. Ma min dabba illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada binatang yang melata yang berjalan di atas muka bumi kecuali dialah yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya Allah lah pemiliknya, Allah yang mengatur urusannya. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Maksudnya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adil di dalam ketetapannya, keputusannya dan perintahnya. Tidak ada yang Allah perintahkan kecuali mengandung maslahat bagi manusia. Tidak ada yang Allah larang kecuali mengandung bahaya bagi manusia. Semua yang ada dalam syariat, ya, semuanya itu pasti untuk maslahat manusia. Nah, baca Bu Fatimah. Faham sadi. Assalamualaikum. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiyaw. Dan jika kalian berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa aku diutus dengannya kepada kalian. Dan Tuhanku akan mengganti kaum selain kalian dan tidak dapat membahayakannya sesuatu pun. Sesungguhnya Tuhanku maha menjaga segala sesuatu. Alfa'u harfu atfin in harfu syartin tawallau fi'lun mudhari'un mansubun bi'in. Majzum lah. Majzum ya. Majzum bi'in. Alfa'u harfu. Jawab bisa deh. Ya. Nah, qada harfu tahqiq ablaghtu fi'lun madin ta'unya sebagai fa'il kum maf'ulun bih ma apa maf'ulun bih juga saja ma ah, ya maf'ul bih sami maf'ul bih sami ursiltu fi'lun mudhari'un ta mabniun lil majhul itu mabniun lil majhul saja. Ya. Tahu sebagai fa'il. Tanya naibul fa'il. Oh, naibul fa'il. Oh ya, ursil yursil. Oh, namza. Tahu naibul fa'il bihi jar wa majrur ilaikum jar wa majrur. Al wawu harfu atfin yastahlifu fi'lun mudhari'un rabbi fa'ilnya al ya'u mudhafun ilaih qauman maf'ulun bih ghaira dharabkum. Dorob naat aja. Oh, naat saja. Selain ini, selain naat, naat dari kauman ya. Ya. Kum mudofun ilai alwaw harfu atfin la nafiyah, la nahiyah. Tadurru fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il. Kalau la nahiyah kan menjazamkannya. Oh. Ini kan enggak. Enggak, nafiyah aja saja. Nafiyah aja ya. Jala nafiyah. Aduru fi'il mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. Al-ha'u maf'ulun bih. Syai'an maf'ulun bih. Sani saja. Ya. Inna harfu tawkidin wa nasbin. Rabbi ismu inna al-ya'u mudhafun ilai. Ala kulli jar wa majrur. Syai'in mudhafun ilai. Hafizun khabar inna. Nah, saja. 57 afan fa in tu'ridu amma ad'ukum ilaihi min tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu faqad ablaghtukum risalatan rabbi ilaikum wa qamat alaikumul hujjatu wa haitsu lam tu'minu billahi fasayahlikukum wa ya'ti biqaumin fasayuhlikukum wa ya'ti biqaumin akharin wa yukhlifunakum fi diyarikum wa amwalikum wa yukhlisuna lillahi ibadata wa la tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafizun fa huwa alladhi yahfazuni min antanaluni bisu'in. Nah. Dan jika kalian berpaling tentang aku mengajak kalian dari apa gitu? Dari apa aku mengajak kalian kepadanya untuk mengetahuikan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya, maka sungguh aku telah menyampaikan risalah Tuhanku kepada kalian dan telah tegak hujah atas kalian. Dan jika kalian tidak beriman kepada Allah, maka Dia akan mencelakakan kalian dan akan mendatangkan mengganti kalian dengan kaum yang lain dan mengganti kalian dan menduduki rumah-rumah kalian saja. Iya, mengganti sama aja. Mengganti rumah-rumah kalian dan harta-harta kalian yang mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah tidak dapat mencelakakannya sesuatu dan kalian pun tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun dan kalian tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku menjaga segala sesuatu dan maka dia yang menjagaku dari keburukan, dari yang ingin kalian timpakan kepadaku. Oh, dari yang kalian timpakan padaku. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya sayyidi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Maka jika kalian berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengannya kepada kalian. Maksudnya aku telah menyampaikan tugas dakwah yang harus aku sampaikan kepada kalian. Hujah telah ditegakkan, maka kalau hujah telah ditegakkan, kalian tidak juga mau beriman. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum, ya. Rabbku akan mengganti kaum selain kalian. Yaitu Allah akan membinasakan kalian, lalu Allah datangkan kaum yang lain yang mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wala tadurrunahu syai'a, dan kalian tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengingkarian kalian kepada Allah tidak mengurangi kemuliaan Allah walaupun sedikit. Jadi enggak ada ngaruhnya sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Sesungguhnya Rabbku Maha menjaga segala sesuatu. Nah. Ya. Baca Bu Nurul, baca Bu. Na'am Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma jaa'a amruna najjayna hudaw walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. ونجيناهم من عذاب غليظ. Dan tatkala datang perintah dari kami atau azab kami, ya, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari siksaan yang keras, ya, siksaan yang dahsyat, ya Ustaz, ya. Alau, yeah. harpu pembuka ayat. Istinaf ada istinaf. Ya, istinaf. Lama taraf zaman ja'a fi'il madi amruna amrus sebagai fa'il na mudafun ilai najaina fi'il madi na sebagai fa'il hudan maf'ulun bi alwaw harfu atfin alladzina maksud ke hudan, ya. Kemudian amanu alladzina isim mausul, ya. Sebagai maksud kepada hudan, amanu silah mausul ma'ahu amanu fil madi fa'il. Apa? Ya. Amanu fil madi wa sebagai fa'il dia sebagai silah mausul ma'ahu sebenarnya bukan silah mausul. Kalau mau bilang, bukan, silah, ya? Aja. Maksudnya ini, ya. Silah. Kemudian ma'ahu ini zarab dan ini al-ha'unya sebagai mudofun ilai birahmatin jar majrur minna jar majrur wa naj'al waw harfu atfin najaina fi'il madi na sebagai fa'il hum maf'ulun bi min azabin jar majrur ghalizin nat dari azabin, ya. Ya Ustaz. Ustaz. Sudah. Azabin ghalizin tadi sifat dari azabin, ya. Benar, ya. Ya. Tafsirnya. Walamma jaa amruna bi azabi qaumin Azabi kaumi Hudin najaina minhu hudan wal mu'minina bifadli minna alaihim warahma wa najainahum min adza bin syadidin ahallahu bi'adin fa asbahu la yuri illa masakinuhum. Tatkala datang dari perintah dari kami dengan azab, dengan mengazab ya, bi'azibani, bi'azabin, dengan mengazab kaum Hud, kami selamatkan dia, kami selamatkan dari azab tersebut, Hud dan orang-orang beriman dengan karunia dari kami terhadap mereka, dan dengan karunia dan rahmat kami terhadap mereka. Dan kami selamatkan mereka dari siksaan yang berat, dan kami halalkan siksaan tersebut terhadap kaum 'Ad, dan menjadilah mereka tidak terlihat kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Guru Ustaz. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. Dan ketika datang perintah kami atau datang azab dari kami, kami selamatkan Hud dan orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan mereka dari azab yang berat. Dan kita tahu dari ayat yang lain bahwa kaumnya Nabi Hud yang disebut dengan kaum 'Ad ini dibinasakan dengan angin topan ya. Wa amma 'adu fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad mereka dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sehingga membunuh ya semua kaum yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, hingga tersisalah rumah mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin menurunkan azab kepada suatu kaum, maka Allah akan memberitahukan kepada ya nabinya dan orang beriman agar menjauh dari tempat tinggalnya. Ya Allah menyelamatkan mereka dengan cara seperti itu, sehingga yang binasa hanyalah orang-orang yang tetap tinggal di rumah-rumahnya, karena mereka tidak mau mengindahkan peringatan dari Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Nah, silakan baca Pak Edi. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wa taba'u amra kulli jabbarin 'anid. Dan itulah kaum 'Ad, mereka menentang ayat-ayat Tuhan mereka dan mendurhakai Rasul-Nya, dan mereka mengikuti perintah setiap penguasa yang menentang, yang menindas dan menentang. Al-wawu aswatin tilka isim isyara 'adun. Isim musyarah sebagai mubtada. Ya, isim musyarah sebagai mubtada. Adun khobar jahadu fi'il madhi alawu sebagai fa'il diayati diaya maf'ul bi atta sebagai mudah ilai robihim robi mudah ilai. Diayati jar majrur. Diayati jar majrur sebagai maf'ul bi rabbihim rabbi mudafsin mudaf ilai al wawu hasratin asau adalah fi'il madhi al wawu sebagai fa'ilnya rusulahu rusula maf'ul bi hu mudaf ilai al wawu hasratin ittaba'u fi'il madhi al-wawu harfu atin al-wawu sebagai fa'il amaro amaro maf'ul bi kulli kulli Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Amro. Kuli mudhof ilaih. Jabarin mudhof ilaih. Anidin naat. Tafsirnya. Watilka adun kafaru bi ayatillahi wa asau rusulahu wa atau amarokuli mustad kirin ala wahila layuk balu layak balul hakko layak balul hakko wala yud an lahu walayud inu lahu wala yud anu lahu. Itulah kaum Ad, mereka kafir pada ayat-ayat Allah dan mendurkai Rasulnya dan mentaati perintah setiap penguasa yang sombong kepada Allah, yang tidak menerima kebenaran dan yudanulah. Sama adhan itu ini mentaatinya. Dan mentaat dan tidak mentaatinya. Barakallahu wa jazakallahu khair. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Dan itulah kaum 'ad. Mereka menentang ayat Rabb mereka dan bermaksiat kepada rasulnya. Dan mereka mengikuti perintah dari setiap orang yang jabarin, ya, yang kasar lagi menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kaum yang sesat, pasti di antara mereka ada pemuka kaumnya yang memerintahkan mereka untuk menentang dakwah Rasul. Dan orang yang paling, ya, berdiri paling depan dalam menentang dakwah para Rasul adalah siapa? Para pembesar kaum, itu orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi dan memiliki harta yang banyak. Sehingga mereka karena kesombongannya menentang dakwah para rasul. Nah. Ya, saya akan dibaca. Mumikil baca. Nah, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Dan mereka diikuti di dunia ini dengan laknat dan pada hari kiamat. Ketahuilah sesungguhnya Ad adalah sesungguhnya Ad mereka ingkar kepada Rob mereka. Ketahuilah bahasanya kecelakaan bagi Ad kaum Yahud. Al-wawu harfu adfin utbi'u fi'il madhi majhul. Fi'il madhi mabnil majhul al-wawu sebagai naibul fa'il fi hadhihi jar majrur ad-dunya badal ya Ustaz la'natan maf'ulun bih al-wawu harfu atfin yauma dhorof al-qiyamati mudhofun ilaih ala harfu tanbih inna harfu taqidin wa nasbin adan isim inna kafaru fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il jumlahnya sebagai khobar inna robba maf'ulun bih hum mudhafun ilaih ala harfu tanbih bu'dan apa ini Ustaz? Maf'ul mutlak ya? Iya. Li'adin jar majrur kaumi ini badal ya Ustaz? Badal hudin mudhafun ilaih. 60 bisa naik sedikit Ustaz. Oh iya. Wa'ud bi'u fi hadhihi dunya la'natan minallahi wa sakhatan minhu yaumal qiyamati. Ala inna 'adan jahadu rabbahum wa kadzabu rusulahu. Ala bu'dan wa halakan li'adin qaumi hudin. Bisababi syirkihim wa kufrihim. Nikmata Rabbihim nikmatah Ustaz ya? Iya nikmatah benar. Dan di dunia ini mereka diikuti dengan laknat dari Allah dan murkanya pada hari kiamat. Ketahuilah bahwasanya Ad, mereka mengingkari Rabb mereka dan mendustakan Rasul-Rasul mereka. Ketahuilah bahwasanya kecelakaan dan kebinasaan bagi kaum Ad, yaitu kaum Yahud, disebabkan kesyirikan mereka dan kekufuran mereka atas nikmat Rabb-nya. Demikian Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamah. Ala inna 'adan kafaru rabbahum. Ala bu'dan li'adin qawmi Hud. Dan mereka diiringi laknat di dunia dan juga pada hari kiamat. Jadi kaum Ad itu selain mereka mendapatkan laknat di dunia, mereka sudah barang tentu dilaknat pula di akhirat pada hari kiamat. Ketahuilah sungguhnya kaum Ad adalah kaum yang kufur kepada Rabb mereka. Ada ketahuilah bahwa betapa jauhnya mereka dari rahmat Allah. Artinya adab Allah bagi kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nah, baca Bu Marsih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud akhahum shaliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Salih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Al-wawu harfu isti'naf ila tamuda jar wa majrur akhahum maf'ulun bih dari fi'il yang dibuang ya Tat ya. Arsalnya betul. Iya. Hu mudafun ilaih salihan badal. Qala fi'il madi huwa fa'ilnya ya qaumi ya harfun nida qaumi munada u'budu fi'il amar al-wawu fa'ilnya allaha maf'ulun bih. Ma harfun nafyin lakum jar majrur min ilahin jar wa majrur ghairuhu gimana ini Ustaz ghairuhu ini mak di sini dia soalnya beramal seperti amalnya Laisa Bu. Berarti ini ghairuhu isim gitu ah ya, badal aja. Oh, ghairuhu badal al-ha'u mudhafun ilaih. Huwa mubtada ansha'a fi'il madhi. Bisa badal atau sifat aja kali ya. Karena kan ini asalnya malakum ilahun ghairu. Jadi min ilah ini huruf jarnya za'idah dia. Jadi na'at aja deh. Kita beri na'at. Ghairu na'at al-ha'u mudhafun ilaih. Huwa mubtada ansha'a fi'il madhi huwa fa'ilnya. Kum maf'ulun bih minal ardi jar wa majrur wasta'mara al-wawu harfu 'atfin ista'mara fi'il madhi wa fa'ilnya kum maf'ulun bih fiha jar wa majrur al-fa'u harfu 'atfin istaghfaru fi'il madhi istaghfiru fi'il amar al-wawu fa'ilnya al-ha'u maf'ulun bih, thumma harfu atfin tubu fi'il amar alwaw fa'ilnya ilaihi jar wa majrur. Inna harfu tawkidin wa nasbin, rabbi harfu inna alya'u mudhafun ilaihi qaribun, khabaru inna mujibun, na'ad. Itu nya saja. Terus wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan minallahi bukan yang itu Bu, itu mah tahan. Ya. Wa arsalna ila samud akhahum salihan faqala lahum ya qaumi ibudullaha wahdahu laisa lakum min ilahin yastahiqul ibadata ghayrahu jalla wa ala fa akhlasu lahu al ibadata fa akhlisu lahu al ibadata walladhi bada'a khalqakum minal ardi bi khalqi abikum adama minha waja'alakum ummaran laha fas'aluhu an yaghfira lakum dhunubakum warji'u ilayhi bitawbatin nasuha inna rabbi bitawbatin nasuhi inna rabbi qaribun liman akhlasa lahu al-ibadata wa radhiba ilayhi fitawbati mujibun lahu idza da'ahu. Dan kami mengutus kepada Samud saudara mereka Salih. Mereka, dia berkata kepada mereka, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, beribadah kepada Allah yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Dan ikhlaskanlah kalian dalam beribadah kepadanya. Dialah yang telah memulai pencipta dialah yang memulai penciptaan kalian di bumi ini dengan menciptakan nenek moyang kalian yaitu Adam darinya. Salah. Dialah yang memulai penciptaan kalian dari tanah dengan menciptakan nenek moyang kalian yaitu Adam. Dan dia menjadikan kalian sebagai pemakmur di bumi. Maka mintalah kalian kepadanya dan untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kembalilah kalian kepadanya dengan bertaubat, taubat dan nasuha. Sesungguhnya Tuhanku dekat pada siapa yang ikhlas beribadah kepadanya dan berharap taubat kepadanya dan berharap ampunan kepadanya. Dia mengijabah setiap orang yang berdoa kepadanya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ila samud akhahum shaliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Shalihah, maksudnya kami utus dari kalangan mereka sendiri Nabi Shalih. Qala, Nabi Shalih berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah yang berhak untuk disembah selain Allah. Dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian menjadikan kalian memakmurkan bumi. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Maka mohonlah ampun untuk kepada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku Maha dekat lagi Maha mengabulkan doa-doa. Nah, jadi estafet dakwah selalu bersambung ya. Dari satu nabi ke nabi selanjutnya, kecuali dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada fatrah ya, ada masa kekosongan. Makanya orang-orang yang hidup di zaman antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad, mereka dikatakan sebagai alul fatrah ya. Karena tidak ada rasul yang diutus ketika itu. Jadi ukuran seseorang beriman atau tidak adalah apakah mereka mengikuti ajaran ya Nabi Isa atau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Makanya di masa Rasul pun ada seorang pendeta yang dihukumi sebagai seorang muslim ya, namanya Waraqah bin Naufal. Karena beliau menanti kedatangan Rasul yang terakhir. Nah, dan kalau kita baca seruan dakwah para nabi sama semuanya ya. U'budullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah yang layak kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun rasulnya, semua seruan dakwahnya sama. Ya, agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Nah, satu ayat lagi tanggung ya. Satu halaman. Pak Buhari baca, Pak Buhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atan qabla hadza atan hahuna atan hana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi syakkin wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Mereka berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Qalu fi'lun madi al-wawu fa'ilun ya harfu nida sholihu munada qad harfu tahqiq kan fi'l madi nakis ta isim kana fina jar majrur marjuwa jadi kobarkana. Qobla jorob zaman haza mubtada atan hahuna a istifham. Alhamzatu bilangnya. Alhamzatu istifham tan hahuna fi'lun mudore. Tan hahuna enggak ada hunanya. Tanhana. Tanha fi'l mudore. Nah, fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta, nah jadi maf'ul bih. Nah. An harfu nasbin, na'buda fi'lun mudori, fa'ilnya domir nahnu, maf'ulun. Ya'budu fi'lun mudori, aba'una jadi maf'ul. Nah, naknya jadi mudof. Ini aba'un bukan maf'ul, ini fa'il loh. Kan apa yang disembah oleh bapak kami. Oh, apa yang salah? Aba'u jadi fa'ilun, nah jadi maf'ul. Nanya mudof ilai. Mudof ilai ya. Al-wawu harfu atin, inna harfu taukid wa nasbin, naknya jadi isim inna, lafi jar majrur, syakin. Lafi syakin yang jar majrur, kalau lafi lamnya lam taukid. Oh, lafi syakin jar majrur. Mimma jar majrur, tad'u fi'lun mudore al-wawu fa'ilun na mapulun ilaihi jar majrur muribin. Jadi, na'at. Oh, nanya fa'il sih, nanya mapul bih. Nanya mapul bih ilaihi jar majrur muribin. Jadi, muribin na'at. Itu kok dia ini ya, apa namanya kasrah? Mimma tad'una bisyakin. Oh, bisyakin murib, naatnya syakin. Ya, naat. Muribin jadi naat. Tafsir 62. Qolat samudu linabiyihim soleh. Solihin. Lakot kunna narju anna antakuna fina. Fina Saidan mutolian qoblahajal kauli alladzi qultahulana atanhana an na'budal aliha allati kana ya'buduha abauna. Naam. Wa inna lafi syakkin muribin min da'watika lana ila ibadatillahi wahdahu. Naam. Berkata Samud terhadap Nabi mereka soleh, telah kembali. Di mana? Lakot kunna narju antakuna. Sungguh engkau tadinya kami harapkan untuk menjadi pemimpin yang ditaati. Sungguh engkau tadinya kami harapkan. Untuk menjadi pemimpin yang ditaati. Pemimpin yang ditaati sebelum ucapan yang kau ucapkan kepada kami ini. Ucapan kepada kami, mengapa engkau melarang kami untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Tuhan yang disembah oleh bapak kami, oleh nenek moyang kami. Sesungguhnya kami dalam keraguan, benar-benar dalam keraguan dalam terhadap dakwah engkau terhadap kami yang mengajak kepada Allah yang Maha Esa. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Shalih qad kunta fina marjuwan qabla hada atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilaihi murib. Mereka kaum Nabi Shalih yaitu kaum Samud berkata, wahai Shalih, tadinya engkau merupakan pemuda yang diharapkan sebelum ucapanmu ini. Jadi kata mereka, tadinya Nabi Shalih ini diharapkan menjadi pemimpin masa depan. Ini kata kaumnya. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Nah ini ya, tipikal pelaku kesyirikan itu bahkan sampai hari ini sama ya. Orang-orang yang melakukan kesyirikan sampai hari ini, kalau ditanya, kenapa kalian ya misalnya melarung ke laut, menghadiahkan kepala kerbau untuk pohon-pohon angker, untuk lautan, pasti jawabannya sama, ini untuk menjaga tradisi nenek moyang kamu. Sama jawabannya ya. Dan kalau kita perhatikan, semua diskusi antara para rasul dengan kaumnya yang melakukan kesyirikan kepada Allah, mereka semua berdalil dengan perbuatan nenek moyang mereka. Termasuk orang-orang kafir Quraisy ya. Ketika mereka ditanya, ya, kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah? Jawabannya sama, ya. Mereka hanya ingin mengikuti apa yang telah dilakukan nenek moyang mereka. Ya. Padahal tidak semua yang dilakukan nenek moyang itu kebenaran yang harus diikuti. Ya. Kalau benar diikuti, tapi kalau salah keliru, maka jangan diikuti. Ya. Naam. Wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Dan sungguh kami benar-benar dalam keraguan ya dari apa yang engkau dakwakan kepada kami. Nah, jadi kaum Samud sebagaimana kaum Ad ya, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Baik. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ya, hadisnya enggak dulu karena ini ada kuliah habis ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.